Ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Jika seorang ibu memberi tambahan susuan dengan susu formula dengan alasan ASI-nya tidak mencukupi bayi di bawah 6 bulan, bagaimana hukumnya ibu seperti ini? Kalau seperti ini berarti seorang ibu tidak bisa memberikan kepada anaknya secara sempurna. Dan ketika demi seperti ini keadaannya, maka tidak mengapa dia memberikan susu tambahan dengan resep dokter tentunya, dengan saran dokter, seorang yang ahli dalam hal ini. Kalau memang dia seperti ini, sebagaimana yang disebutkan, ASI-nya tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Tidak mengapa. Yang tidak dibolehkan itu, ASI-nya ada, kemudian dia memang benar sengaja, tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan sedikit pun, dengan alasan-alasan agar fisiknya bagus dan yang semisalnya, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Adapun sebagaimana yang ditanyakan, itu termasuk bab darurat. Wallahu a'lam. Bismillah. Apa benar jika ada mayat atau jenazah yang diletakkan di lantai, kita tidak boleh duduk di atas dan di bawahnya? Jazakallahu khair. Kalau duduk di atas jenazah memang tidak boleh. Tidak boleh semua ini apa maksudnya? Wallahu a'lam. Maksudnya apa ini? Kalau duduk di atas jenazah tidak boleh, bahkan memudaratkan. Duduk di bawah jenazah, bagaimana duduk di bawah jenazah? Wallahu a'lam apa? Coba dijelaskan lagi pertanyaannya biar bisa dipaham. Ya. Wallahu a'lam yang dimaksud. Akan tapi kalau yang dimaksud, kalau sudah dimasukkan di keranda, keranda ya namanya. Kalau yang dimaksud itu, ya dihindari. Untuk apa kita duduk di atasnya? Karena tidak ada hajat, tidak ada keperluan, tidak ada manfaat di sana. Demikian pula untuk kita duduk di bawahnya, apa gunanya? Tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan berikutnya di sini. Apakah boleh membantu keluarga awam yang mau sedekahan karena dia adalah keluarga dekat, bahkan sangat dekat. Contoh membantu masak-masak untuk hidangan. Kalau sedekahnya itu syar'i, syar'i dan diizinkan dalam syariat, dibolehkan seperti walimatul urs atau yang semisalnya, dianjurkan. Tidak mengapa. Dianjurkan kita saling ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Namun kalau acara tersebut acara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita turut andil sedikit pun. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh bagi kita untuk tolong menolong dalam perkara dosa dan melampaui batas. Wallahu a'lam. Bismillah, Ustadz, adakah ada efek atau pengaruh kepada anak yang belum diakikahi? Disebutkan oleh para ulama beberapa penyebutan tentang anak yang tidak diakikahi, apa dampaknya? Ada yang menyebutkan diganggu syaitan ketika diakikahi, tidak lagi, kemudian juga ada yang menyebutkan nanti tidak akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ala kulli hal, akikah hukumnya adalah sangat dianjurkan dalam Islam, sunnah muakkadah. Bagi yang mendapatkan kemudahan, hendaklah dia mengakikahi anak. Bagi yang tidak mendapatkan kemudahan, sulit dari sisi harta, maka tidak berdosa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. Jika dia mampu untuk mengakikahi satu dulu, misal anaknya dua, baru satu kambing, tidak mengapa satu dulu. nanti bulan depan satu lagi, tidak mengapa yang seperti ini. Barakallahu fikum. Sehingga semestinya bagi kita untuk bersemangat dalam mengamalkan sunnah yang seperti ini. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang hukum akikah, demikian pula tata caranya, demikian pula hewannya, semuanya telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka dimurojaah lagi pelajaran yang lalu. Sejauh mana batasan kita bergaul dengan seorang muslim yang di luar salafi? Kalau pergaulan di sini yang dimaksud dijadikan teman dekat, akrab, tidak boleh. Tidak boleh kita menjadikan teman kecuali seorang yang soleh. Wajib bagi kita untuk berteman dengan orang yang soleh. Karena teman itu memberikan pengaruh kepada temannya. Rasulullah SAW mempermisalkan seorang teman itu seperti pembawa minyak wangi dan andai besi. Beliau SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau SAW mengatakan, "Mazharul jalisi soleh wal jalisi su kahamil miski wa nafikhil kir." Permisalan teman duduk yang soleh dan teman duduk yang jelek seperti pembawa minyak wangi dan pandai besi. Pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, imma an yudhiyaka, bisa jadi dia memberimu. Engkau wangi kalau mendapatkan minyak wangi ini. Wa imma an tabta'a minhu, bisa jadi engkau membelinya. Atau paling minimal engkau mendapatkan bau yang wangi ketika berdekatan dengannya. Tukang pandai besi, bisa jadi dia akan yuharriqu thiyabaka, membakar bajumu. Terbakar bajumu, akhlakmu pun ikut terbakar. Bisa jadi atau paling minimal engkau mendapati bau yang tidak sedap, bau yang jelek dengan berteman dengan teman-teman yang jelek. Maka tidak boleh bagi kita untuk menjadikan teman melainkan seorang yang soleh. Tidak boleh bagi kita, haram bagi kita berteman dengan orang kafir. Berteman dengan orang kafir. Kalau dulu misalkan kita pernah berteman teman sekolah atau teman lama, akrab dengan orang kafir, maka saat ini setelah kita mendapatkan faedah, setelah kita mengaji, setelah kita mendapatkan bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah, jangan sekali-kali kita dekati. Jangan sekali-kali kita dekati. Karena kita sudah beda keyakinan. Sudah beda keyakinan. Tidak boleh menjadikan teman dekat dari orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an tentang hal ini. Dalam surat Ali Imran bisa dilihat di sana. Adapun yang apabila bergaul dengan orang-orang awam, orang-orang yang belum paham agama, mencampur-campur, kemudian kita bergaul dengan mereka, bermuamalah dengan mereka sebatasnya, seperlunya, tidak mengapa. Misal dalam hal jual beli, perdagangan, mempromosikan barang, kita membeli produk mereka, kita menjual kepada mereka. Atau dia tetangga kita orang awam. Bahkan sekalipun orang kafir, maka masih tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW secara umum, baik tetangga itu muslim maupun tetangga itu kafir, wajib bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Wajib bagi kita untuk tidak boleh mengganggu mereka sedikit pun. Haram hukumnya mengganggu tetangga. Haram hukumnya memudaratkan tetangga, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Barakallahu fikum. Sehingga dirinci permasalahannya. Kalau yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah teman dekat, maka tidak boleh. Tidak boleh menjadikan teman dekat kecuali dari seorang mukmin, kecuali seorang yang soleh. Akan tetapi kalau bentuknya muamalah amah, muamalah secara umum, dibolehkan kita muamalah secara umum kepada orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Akan tetapi kalau misal ada yang lebih baik, kita memilih yang lebih baik, muamalah dengan seorang muslim, dengan seorang mukmin yang menunaikan sholat, yang dia itu baik agamanya, ini yang lebih afdal. Yang lebih afdal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bolehkah wanita, ada pertanyaan berikutnya. Bolehkah wanita menikah tanpa persetujuan walinya? Misal, sebambangan. Nah, ini saya enggak paham ini sebambangan. Hah? Oh ya. Kawin lari. Nah. Apabila hal ini sudah terjadi, bagaimana solusinya Ustaz? Wanita tersebut dinikahkan oleh wali hakim. Allahu musta'an. Hadhihi musibatun 'azimah. Balwa. Yang seperti ini adalah musibah. Seseorang menikah tanpa walinya tidak boleh. Di dalam Islam tidak boleh menikah seorang wanita kecuali dengan walinya. Rasulullah SAW mengatakan la nikaha illa bi wali. Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali, dengan adanya walinya. Barakallahu fikum. Tidak boleh seorang wanita nikah kecuali harus ada wali. Beda halnya dengan laki-laki. Kalau laki-laki tidak ada wali, orang tuanya tidak datang, tidak masalah kalau laki-laki. Masih sah nikahnya. Akan tapi yang afdol adalah dengan dihadiri orang tuanya. Kalau kita bicara hukum, sah atau tidak seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan ada wali seorang wanita di situ tanpa dihadiri orang tua laki-laki dan pihak saudaranya. Tanpa dihadiri, nggak ada yang datang misalkan. Laki-lakinya sendiri. Dia memilih seorang wanita yang soleh, belajar Al-Quran dan Sunnah. Keluarganya enggak ada yang setuju. Keluarganya ini pengen dia nikah sama seorang yang ahlul maksiat. Seorang yang pakaiannya tidak senonoh. Dia seorang diri. Datang ke tempat wanita tersebut. Dia sudah minta izin kepada orang tuanya. Tidak diizinkan oleh orang tuanya. Atau bahkan orang tuanya menginginkan dia menikah dengan seorang wanita yang kafir. Na'udzubillah. Tidak dibolehkan. Maka dia setelah berupaya mencari solusi, ternyata tidak dapat, dia datang sendiri menikah dengan seorang wanita disertai dengan wali seorang wanita tersebut, dua saksi, dan setelah itu terjadi akad nikah, sah nikahnya kalau seorang laki-laki. Kalau seorang laki-laki, barakallahu fiik. Setelah dia berupaya untuk menempuh jalan kebaikan ternyata tidak bisa, boleh yang seperti ini sah. Akan tetapi tidak berlaku bagi seorang wanita. Seorang wanita harus dinikahi oleh seorang laki-laki dengan datangnya seorang wali tersebut. Walinya harus ada. Walinya harus ada. Barakallahu fikum. La nikaha illa bi wali. Tidak sah nikah kecuali dengan wali, kata Rasulullah SAW. Tidak boleh dia nikah lari dengan seorang laki-laki. Mungkin orang tuanya, mungkin dia tersinggung dengan orang tuanya. Tersinggung sedikit saja, habis itu kabur dengan laki-laki tadi, kemudian nikah. Dinikahkan oleh orang bayaran, orang yang telah dibayar. Makanya seperti ini haram, nikahnya tidak sah. Wallahu ta'ala. Bagaimana kalau sudah terjadi? Sudah terjadi, bagaimana solusinya? Solusinya datangi lagi walinya. Minta maaf dengan ayahnya. Ayahnya masih hidup, minta maaf dengan ayahnya. Minta maaf baik-baik, Pak. Kami telah nikah lari demikian. Sebelum ini kami salah. Kami mohon untuk dinikahkan lagi. Dinikahkan. Karena nikah yang pertama itu tidak sah. Nikah yang pertama tidak sah. Dan sebelum ini kami tidak tahu hukumnya. Misal dia memang tidak tahu hukumnya. Tidak tahu dia hukumnya kalau itu haram. Kami mohon untuk dinikahkan lagi. Dinikahkan lagi. Dengan adanya wali, kemudian saksi, nikah.